Saatnya Berita Sore. Assalamualaikum Syederalun, berita sore edisi hari ini Selasa 28 September 2021 dibacakan Tia Andalusia dan Ardiansyah. Hujan guyur Aceh Besar, pohon tumbang hingga jalan nasional tergenang. Kapal cepat milik Pemkab Aceh Singkil mulai melayani pelayaran Singkil Pulau Banyak. Polres Langsa musnahkan ganja 212 kg dan sabu 1 kg. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lhokseumawe Mawe, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapon 105,6 FM Sigli, dan Radio Klute 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syederalun, kapal cepat milik pemerintah Kabupaten Pemkab Aceh Singkil, KM Thailana, mulai melayani pelayaran Singkil Pulau Banyak dan sebaliknya. Bupati Aceh Singkil Dul Musrid bersama Kepala Dinas Perhubungan Malim Dewa dan tokoh ulama hadir melepas pelayaran perdana di Dermaga Tambat Dinas Perhubungan di Pulau Sarok, Singkil, Selasa 28 September hari ini. Sebelum berlayar, terlebih dahulu dilakukan pesiju serta pemberian santunan kepada anak yatim. Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Aceh Singkil, Abdurrahman, mengatakan dalam tahap awal pengoperasian, kapal mendapat subsidi selama 4 bulan. Adapun tarif per penumpang Singkil Pulau Banyak dan sebaliknya dikenakan Rp100.000. Darlun, hujan deras yang mengguyur Kabupaten Aceh Besar menyebabkan pohon trembesi tumbang di Jalan Nasional Banda Aceh Medan, persisnya di Desa Lam Tengoh, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, Selasa 28 September hari ini. Petugas piket pemadam BPBD Aceh Besar Pos Induksi Breh setelah menerima informasi langsung bergerak ke lokasi untuk melakukan penanganan pohon tumbang dengan melibatkan 8 personil dan 2 unit peralatan mesin Sinso. Tiba di lokasi, petugas langsung melakukan pemotongan dan pembersihan pohon yang tumbang. Penanganan selesai sekitar pukul 08.28 waktu Indonesia Barat. Para pengguna jalan pun sudah bisa melintas kembali dan arus transportasi kembali normal. Syederalun, Satuan Polisi Pamong Praja Wilayah Tul Hisbah atau Satpol PP WH Kota Banda Aceh melakukan penertiban pedagang kaki lima di sejumlah jalan protokol dalam kawasan perkotaan Banda Aceh pada Senin 27 September malam. Sejumlah petugas Satpol PP WH mendatangi para pedagang kaki lima di sepanjang kawasan Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Jalan Tentara Pelajar, dan Jalan Diponegoro untuk memberikan imbauan secara langsung ke setiap pedagang. Kasatpol PP dan WH Banda Aceh Ardiansyah SSTP MSI mengatakan upaya penertiban ini merupakan langkah awal dan merupakan upaya persuasif yang dilakukan. Langkah ini digunakan guna menjaga ketentraman dan ketertiban kota Banda Aceh. Syederalun, Polres Langsa, Selasa 28 September hari ini memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu 1030 gram dan ganja 212,538 gram di halaman Mapolres Langsa. Pemusnahan untuk jenis sabu dengan cara dicairkan menggunakan blender dicampur air, sedangkan ganja dengan cara dibakar. Untuk barang bukti sabu yang dimusnahkan 1030 gram ini adalah hasil pengungkapan di Kampung Alu Pineng, Kecamatan Langsa Timur pada 4 Agustus 2021 dengan tersangka sebanyak 3 orang. Sedangkan 212.539 gram ganja hasil pengungkapan kasus peredaran narkoba di Kampung Birem Puntung, Kecamatan Langsa Baru pada 16 Juli 2021 dengan jumlah tersangka 5 orang. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syederalun, kompetisi sepak bola Liga 2 tahun 2021 telah dibuka secara resmi oleh Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Muhammad Iryawan di Stadion Manahan pada tanggal 26 September 2021 dengan tim Persis Solo melawan Putra Sunan Giri atau PSG Pati yang menjadi laga pembuka. Sama seperti penyelenggaraan Liga 1, kompetisi Liga 2 juga akan dilaksanakan dengan protokol kesehatan atau prokes ketat. Persyaratan wajib bagi semua pemain, wasit, official, dan semua pihak yang terlibat dalam pertandingan harus sudah memperoleh vaksin 2 dosis serta sudah mendaftarkan diri di NAR dan aplikasi Peduli Lindungi. Menko Erlangga menyampaikan bahwa prokes yang dilaksanakan PSSI ini dapat menjadi contoh bagi penyelenggaraan kompetisi cabang olahraga lain. Dengan pertandingan yang ditayangkan di televisi maupun secara live streaming dapat menjadi hiburan bagi masyarakat yang berada di rumah dalam masa pandemi ini. Sudarlun, Korea Utara menembakkan proyektil tak dikenal ke laut lepas di timur pada Selasa 28 September pagi. Tembakan rudal ini berlangsung kurang dari satu jam sebelum utusan Korea Utara Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB Kim Song berpidato di pertemuan tahunan organisasi itu di New York. Peluncuran rudal balistik akan melanggar larangan Dewan Keamanan PBB terkait kegiatan balistik Korea Utara. Tetapi Dewan Keamanan PBB tidak memberikan sanksi baru pada Korea Utara terkait peluncuran senjata jarak pendek. Uji coba rudal balistik pada awal bulan ini adalah peluncuran pertama Korea Utara setelah 6 bulan. Korea Utara menunjukkan kemampuan untuk menyerang target di Korea Selatan dan Jepang. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Selasa 28 September 2021. Berita pagi Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 7 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Syederalun, wassalam.